sekarang seorang darah Jawa yang orang tuanya tidak menyukaiku dengan alasan karena aku anak pengangguran yang tidak sekolah juga tak punya kerja. Saban malam minggu ceritanya aku dinas cinta datang pas bedung isa pulang jam 9. Sering disuguhi kopi susu dan roti bumbu. Pacarku yang ini memang bukan orang kikir dan sekali waktu apel aku pernah keasikan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Bapaknya yang streng matikan lampu ruangan, memberi isyarat dengan cara yang sadis. Sejak kecil aku memang punya sifat acuh, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang mematikan lampu ruangan itu kuanggap bocah yang sedang main lampu senter. Tapi pacarku mohon agar aku segera pulang, katanya besok hari masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit padahal masih betah. Apa boleh buat, situasinya gawat. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, tapi aku takkan mundur hanya karena itu. Sebab aku dan pacarku sudah sama sayang, sudah sama cinta, sama suka, sama nekat. Dan sudah ucapkan oke, sepakat jalin cinta. Akan terus melangkah meski jalan belakang. Kan terus berusaha dengan segala cara agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami. Untuk hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami.